Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk terakhir kalinya dalam rangka mengkaji kitab suci lewat tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah kita bertemu kembali di 1 Syawal 1427 Hijriah dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Kegiatan penyejuk hati akan diganti dengan mutiara Ramadan pada jam menjelang imsak, sahur menjelang imsak. Namun di pagi yang terakhir ini tidak ada salahnya kita mengkaji kembali ayat 275 yang kemarin telah kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahlaqallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya dan kemudian berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat sedih rasanya bila Ramadan yang kita laksanakan akhirnya menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Tentu saja itu hal yang sangat tidak kita inginkan, hanya karena kita tidak tahu bahwa hidup kita ini telah dilumuri oleh riba. Meminjam dengan riba, memberi pinjaman dengan riba. Maka di sini merupakan pelajaran yang berharga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Anda mau juga mendapatkan untung, jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah mengharamkan riba. Pak Ustaz, orang dia ikhlas kok ngasih, kok dibilang pula haram. Suatu hal yang menarik, pernyataan dari Umar bin Khattab ketika dia memberi pinjaman kepada seseorang, seseorang itu pun memberi kurma kepadanya. Padahal ini sudah menjadi kebiasaan. Kemudian dibilang, Umar, ini adalah kurma terbaik dari hasil kepanenku pada saat ini. Kata Umar bin Khattab, tidak, saya tidak akan mau makan kurma yang Anda beri. Ya, ini halal, aku beri dengan ikhlas. Tidak, kita masih terikat hutang, kata Umar bin Khattab. Jadi, kalau aku mau beri ini gimana? Bayar hutangmu, baru ku makan. Terpaksalah dibayar hutang itu, baru Umar bin Khattab pun makan. Kenapa? Karena ini adalah ziyadah. Wa kullu ziyadatin riba. Setiap tambahan dari modal adalah riba, walaupun sekedar kurma. Begitulah salafus soleh memahami makna riba itu sendiri. Ada satu hal gambaran yang juga tidak kalah menariknya. Ketika kami berada di Mesir, ada kawan memiliki elektronik, rupanya kena cukai barang itu, dan dia tidak memiliki uang, akhirnya meminjam kepada mahasiswa Kenya Muslim yang juga tinggal di asrama Madinatul Buus. Kawan ini tidak kenal orang Indonesia ini, kawan saya, dan si Kenya ini pun memberi pinjaman. Rupanya ada suatu hal yang menarik, ketika kami hendak membayar utang itu, dibawa kawan itulah uang dan 4 bungkus supermi. Apa kata orang Kenya itu? Ini uangku dan supermi ini untukmu saja. Padahal ya ini kan sekedar supermi. Anda cepat kan tidak mau ucapan terima kasih. Tidak, ini adalah riba. Begitulah pemahaman masyarakat Islam yang memahami ayat 275 ini. Jangankan uang, bingkisan pun tidak dianggapnya suatu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan itu. Nauzubillah kalau misalnya kita juga masih gemar melakukan mengkonsumsi riba. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih." Barang siapa yang datang pesan bukan dari kita yang ada di studio ini, bukan dari Nabi Muhammad, tapi langsung min rabbih, dari Tuhannya. Kalau merasa Allah itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan puasa dan kita melakukannya, maka Allah jugalah yang meminta kita untuk meninggalkan riba itu. Fantaha. Selesaikanlah urusan riba ini sampai di sini saja. Yang sudah sudahlah. Falahuma salaf. Yang sudah sudah. Cerita yang dulu ya sudah, mau kayak mana lagi? Wa amruhu ilallah. Terserah Allah. Mau dihukum kita atau dimaafkan. Tetapi Allah adalah Maha Pemaaf apabila kita tidak melakukannya untuk kedua kali. Tetapi kalau misalnya sudah dengar masih juga melakukannya, faman ada, barang siapa melakukan lagi, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan puasa yang akan kita lakukan esok hari menyebabkan kita masuk ke dalam jannatun na'im, bukan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Di studio telah ada Ustadz Ardiansah, mungkin untuk menambah wawasan, baik bersama kita mendengar komentarnya tentang ayat 275 ini. Iya, saya ingin mengatakan bahwa di dalam ayat ini sungguh amat tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang memakan riba itu berhak, dan mereka itu adalah ashabun nar. Bahwa mereka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja diancam tetapi dipastikan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Yeah. Artinya apa? Ayat ini cukup tegas ya untuk membatasi dan memberikan peringatan ya, kepada orang-orang yang masih melakukan praktek ribawi ini di dalam kehidupan mereka, apakah dengan saudaranya ataukah institusi, terhadap masyarakat, terhadap nasabahnya. Ini adalah suatu peringatan yang sangat tegas ya, karena di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali lagi melakukan riba itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam kategori orang-orang yang melakukan masuk ke dalam neraka gitu. Nah, jadi mengapa mungkin yang muncul pertanyaan di dalam diri kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membenci riba ini atau sangat-sangat melarang kita untuk melakukan riba? Karena itu tadi, riba ini adalah lebih daripada harta. Seharusnya yang lebih daripada harta itu dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan ya, bukan malah dimakan dan menyiksa para fuqara dan masakin itu sendiri. Nah, kalau dia sudah pelit, sudah kikir dengan yang lebih, bagaimana pula dengan yang memang dia miliki sendiri begitu? Iya. Tentu dia sangat-sangat pelit lagi begitu. Iya. Nah, tentu inilah yang menjadi perhatian dalam ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bai', karena di dalam bai' ada usaha, ada antaradin, ada saling keridhaan. Tetapi juga di dalam unsur jual beli sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwa menjual itu juga tidak boleh ada unsur berlebihan di dalam mengambil keuntungan itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Menarik sekali di sini Ustadz Ardiansah. Jadi memang riba itu memakan sesama. Ya kuluna riba. Binatang saja sangat jarang mau memakan sesama. Maka bagaimana manusia ini tega memakan darah dagingnya sendiri dengan cara mengambil riba, mengambil untung dari orang yang sudah kejepit. Iya. Orang tidak akan mau meminjam kalau dia punya. Iya. Itu prinsip dasarnya. Dia meminjam karena memang sudah habis sekali lah. Iya, memang sudah dalam kondisi keterpaksaan. Iya, meminjam itu sendiri sebenarnya sudah merupakan beban. Iya. Malu dia meminjam kepada orang. Habis itu diberi pula lagi. Iya. Sudah dia kaya, dianggap oleh peminjam ini, kita harus memberi. Maka sebenarnya meminjam itu adalah memakan antar sesama. Maka di ayat sebelumnya 275 yang kita kaji kemarin, ya'kuluna riba, itu membuat menginspirasikan kita bahwa orang yang memakan riba ini menjadikan tujuan hidupnya adalah makan. Taunya cuma makan saja, taunya cuma perut sejengkal ini. tidak bisa berpikir lebih jernih jauh ke depan. Taunya dunia yang sekejap ini. Tidak pernah berpikir akhirat, jangka panjang, bagaimana membahagiakan orang lain. Betul. Maka disebutkan Allah, ya'kul, memakan. Bukan ya'khuj, bukan mengambil. Di sisi lain kita melihat, riba ini dicetuskan oleh masyarakat Yahudi. Yahudilah yang menyebarkan riba. Tapi ada satu aturan main yang berlaku di masyarakat Yahudi itu. Antar sesama Yahudi tidak boleh mengambil riba. Artinya, mereka tahu riba ini tidak sehat bagi perekonomian. Maka dijalankanlah perekonomian itu antar mereka non-riba. Tetapi untuk agama lain, begitu antinya mereka dengan agama lain, mereka buat aturan main yang menjepit masyarakat lain untuk kejayaan Yahudi. Suatu hal yang menyedihkan, antar kita memakan riba dengan orang lain tidak pula, gitu kan? Sebaliknya. Sebaliknya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat, mengapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat riba ini setelah infak dan sedekah? Karena riba ini dilarang dan sangat-sangat dilarang, sedangkan infak dan sedekah inilah yang harus dihidupkan. Yeah. Infak dan sedekah inilah yang harus dikembangkan. Yeah. Karena tentu orang, tidak ada satu orang pun, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, hidup di dunia ini yang ingin menjadi orang miskin. Tidak ada. Yeah. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu dalam kondisi melarat. Tidak ada. Yeah. Tetapi karena kondisi dan keadaan yang memaksa dialah, dia, sehingga dia menjadi seperti itu. Nah, yang kedua, hikmah dari adanya orang yang tidak beruntung dalam kehidupan ini, itu adalah ladang, tempat amal, beramal ya, ibadah, ya, tempat bercocok tanam, memperbanyak dan memperkaya diri dengan perbendaharaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang miskin itu bukan malah diberikan beban yang lebih, sehingga bukan hanya dia terjatuh tetapi tenggelam sehingga tidak bisa terbangkit untuk menghidupi dirinya lagi. Gara-gara terus terbebani dengan bunga-bunga dan riba itu tadi. Tetapi seharusnya mereka dibantu, karena si miskin yang dibantu ini nanti akan hidup menjadi orang yang produktif, dan produktivitas yang dihasilkannya itu akan berdampak positif bagi yang lain, sehingga terjadilah tatanan masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Tetapi apabila sistem ribawi itu yang dikembangkan, maka orang yang kaya itu akan tetap yang kaya, dan kemiskinan akan merajalela dan berkembang di satu masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu sudah dikuasai dengan kemiskinan, maka kerusuhan, tindakan kriminalitas itu hanya tinggal menunggu saat-saat dan momennya saja. Iya. Begitu orang kelaparan, maka orang tidak akan segan-segan untuk membunuh. Begitu orang dalam kondisi terjepit, terpaksa untuk menyekolahkan anaknya atau untuk membayar tagihan-tagihan yang lain, orang tidak segan-segan untuk merampok dan menyakiti orang itu tadi. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa ternyata penyakit masyarakat itu dapat kita tanggulangi dengan infak dan sedekah kita. Dan mari juga kita sadari bahwa ternyata riba yang berkembang di tengah masyarakat kita saat sekarang ini adalah sesuatu yang harus kita perangi. Dan sedekah, infaklah, adalah obat yang paling mujarab. Ya, benar sekali Ustaz Ardiansyah. Di sisi lain, di bulan Ramadan yang esok hari akan kita laksanakan, itu kan kita belajar bagaimana memahami kondisi orang lain. Betul. Sehingga kita harus berpuasa di siang harinya. Yeah. Puasa itu sendiri sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala, yeah, lebih dari pembelajaran bagi kita untuk memahami sesama. Yeah. Sehingga kita harus puasa. Kalau kata Allah, aku tanpa kamu pun aku sudah sangat kuasa dan maha kaya lagi maha bijaksana. Jadi sebenarnya dengan melapar-lapar di siang hari ini, kita bisa lebih sensitif tanggap terhadap lingkungan. Janganlah memberi pinjaman dengan bunga yang menjerat leher. Dan lagi pihak institusi pemerintah, boleh jadi pelajaran yang terjadi di Cina, sehingga investor asing datang berbondong-bondong, pelajaran berharga bagi kita untuk menjadikan suku bunga BI itu menjadi 0%. Kenapa tidak? Kalau rupanya masyarakat makmur dengan bunga 0% itu. Dan pelajaran terakhir dari ayat 275 ini, Allah berkata, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memahami dua hal dalam hari ini. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pertama, orang yang tahu memang riba itu haram dan dia masih melakukannya, maka dia dikatakan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dan menurut pemahaman ini adalah muslim yang asyik. Karena dia tahu tapi tetap melanggar. Mereka layak untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun golongan kedua, orang yang mengatakan, apa itu riba? Tuhan ini kok mengharamkan riba? Kalau nggak riba bagaimana aku hidup? Bagaimana perekonomian Indonesia ini jalan kalau tanpa bunga, tanpa riba, tanpa nisbah? Maka dia pun mengatakan riba adalah halal. Maka orang yang seperti ini telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah dinyatakan adalah kufur dan kafir keluar dari milah, karena menghalalkan yang diharamkan Allah. Ini adalah tingkatnya, adalah statusnya sama dengan Tuhan. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Ketika Allah mengatakan riba ini haram dan dia menghalalkan, berarti dia telah menyekutukan dirinya dengan Allah. Maka di sini mereka adalah ashabun nar, kekal di dalam neraka, dan mereka khalidina fiha abada, selama-lamanya, karena mereka statusnya sudah keluar dari muslim. Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah, waktu juga yang telah memisahkan kita. Mungkin kajian ini agak sedikit menyentak kita semua, tetapi sebenarnya kajian ini perlu untuk kita renungi bersama. Untuk apa hidup ini kalau rupanya tidak mendatangkan keberkatan bagi diri kita dan keluarga kita? Allah tempat kita kembali, dan peraturannya adalah peraturan yang benar. Ketika Allah mengatakan tidak akan bertambah harta yang diperoleh dari riba, maka itulah kenyataannya. Dan ketika Allah juga mengatakan melalui sabda nabinya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, maka itulah yang menjadi kenyataan. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita tingkatkan infak dan sedekah, kita bumi hanguskan riba yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Ardiansah, ditambah juga Ustadz Hanafi, Ustadz Perdana, dan Ustadz Safiar, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami dari tim terjemah mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.